الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita membahas sekilas tentang Khawarij, yang diantara pokok-pokok prinsip mereka apa saja? Indaknya apa bahwa nah, keyakinan yang paling mendasar yang disebabkan mereka dinamakan Khawarij, nam al-khuruj 'ala al-hukam, keluar dari ketaatan terhadap para pemimpin, terkhusus di awalnya mereka keluar dari ketaatan kepada Ali radhiyallahu anhu. Taib. Yang kedua, nah, meyakini tentang bolehnya memberontak, mengkudeta penguasa yang zalim. Yang ketiga, tayin. Nah, berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Yang keempat, apa Ridwan? Nah, mereka mengingkari adanya syafaat bagi pelaku dosa besar, atau dengan kata lain meyakini kalau pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Yang kelima, Ahmad. Mereka meyakini bahwasanya kekhalifahan atau imamah itu boleh bagi selain Quraisy. Yang lainnya, Umair, Muhammad, dan permasalahan iman, mereka keyakinannya apa? Hah? Nah, mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan berkurang. Yang ada pada mereka hanya iman dan kafir. Kalau berkurang iman berarti kafir. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Baik. Berhubungan dengan para sahabat, bagaimana prinsip mereka? Hendaknya Aba Ukasha. Nah, mereka membenci dan para sahabat radhiyallahu alaihim, bahkan mengkafirkannya, sehingga karenanya dinamakan dengan Nawasib. Nah, penamaan lain untuk Khawarij yaitu Nawasib. Sehingga dari sisi ini mereka memiliki kesamaan dengan Rafidhah. Dan kita masuk pada poin yang kedua, Na'am Bid'atul Rafid. Kita baca pada catatan kaki nomor 2. Qala ar-rafdu bima'na at-tarku. Asal dari kata ar-rafdu yaitu at-tark, meninggalkan. Qala wa humul ladina yarfaduna imamata syaikhain Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yatabarra'una minhuma wa yasubbuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam wa yantaqidunahum. Dan orang-orang Rafidhah yaitu orang-orang yang mereka menolak keimamahan dua syekh yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka mengingkari kekhalifahan dua sahabat yang mulia ini. Jadi ini prinsip mendasar dari orang-orang Khawarij, prinsip mendasar dari orang-orang Rafidhah, sehingga karenanya dinamai dengan Rafidah, sebagaimana nanti akan kita bahas atau kita baca dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena mereka apa? Yarfaduna imamata syekhain Abi Bakar wa Umar. Jadi mereka menolak, tidak mengakui nah kepemimpinan atau kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Wa yatabarra'una minhuma, dan mereka berlepas diri dari keduanya, memancangkan bara'ah. Padahal al-bara' tidak boleh dipancangkan kecuali apa? Kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasubbuna ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yantaqidunahum, dan mereka na'am mengkritik para sahabat, yaitu membicarakan kejelekan-kejelekan para sahabat radhiyallahu alaihim tanpa hak. Ini prinsip mendasar pada orang-orang rafidhah. Dan sungguh ikhwan fillah, mereka ini memiliki kesamaan yang sama dengan orang-orang Yahudi, bahkan pada beberapa sisi lebih parah daripada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi maupun Nasar, mereka tetap mengakui para sahabat-sahabat Nabi mereka adalah orang-orang yang terbaik. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengakui bahwasanya sahabat orang-orang yang terdekat dengan Nabi Musa adalah orang-orang yang terbaik. Sedangkan orang-orang Rafidah mengakui apa? Orang-orang yang terdekat dengan Nabi adalah orang-orang yang buruk. Dan termasuk istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, mereka celak. Nah, Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka celak dan mereka memancangkan bara'ah. Dari sini mereka lebih parah daripada orang-orang Yahudi. Nah, telah dikarang kitab khusus sebagaimana dinukilkan di sini, Badrul Majhud fi itsbati musyabahati ar-rafidati lil yahud. Musyabahati ar-rafidati lil yahud. Ada banyak kesamaan keyakinan Rafidah dengan orang-orang Yahudi, bahkan kalau ditelusuri memang asal muasalnya dari sana. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma lafdhu Rafidah fa hadha al-lafdhu awwalu ma dhahara fil Islam lamma kharaja Zaid ibn Ali ibn Husain fi awa'il al-mi'ah al-thaniyah fi khilafati Hisham ibn Abdul Malik wattaba'ahu Syiah. Adapun lafaz Rafidhah, maka lafaz ini pertama kali muncul di dalam Islam tatkala Zaid bin Ali bin Husain keluar di awal-awal tahun 200-an. Awal-awal tahun 200-an pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik. Dan Zaid bin Ali ini diikuti oleh Syiah. Mereka-mereka yang mengaku khalifah sebagai apa? Pembela Ahlul Bait, terkhusus Ali bin Abi Thalib. Tapi hanya slogan bohong saja. Fasuila 'an Abi Bakr wa Umar fatawallahuma wa tarahhama 'alayhima. Kemudian Zaid bin Ali ini ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mauqif beliau terhadap dua orang ini? Ternyata Zaid bin Ali fatawallahuma, memberikan wala, memberikan loyalitas kepada kedua sahabat yang mulia tersebut, dan tarahham, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada keduanya. Farafadahu qaumun faqala rafadtumuni fasummu ar-rafidah. Maka kaum tersebut menolak. Menolak apa yang dikatakan oleh Zaid bin Ali bin Husain rahimahullahu taala. Maka kemudian beliau pun mengatakan rafadtumuni rafadtumuni, kalian telah na'am menolakku. Telah menolakku dalam artian menolak apa yang aku ungkapkan ini, maka dinamakan dengan rafidah. Ini khabar yang masyhur tentang asal muasal dinamakannya mereka sebagai kaum rafidah. Adapun keyakinan-keyakinan mereka, ikhwani fillah, nah, terkumpul pada mereka keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, baik dari sisi akidah maupun muamalah maupun ibadah. Oleh karena itulah, nah, para ulama, ikhwani fillah, hampir ijma'. Tayyib, sehingga kalau ada yang menukilkan ijma', maka ini laisa biba'id, bukan suatu perkara yang jauh dari kebenaran. Di kalangan ahli sunnah bahwasanya rafidah kufar, orang-orang rafidah itu kafir. Karena ibarat suatu agama tersendiri, mereka memiliki kitab tersendiri. Nah, mereka memiliki kitab tersendiri. Adapun apa yang mereka munculkan bahwasanya mereka menyeru kepada Al-Quran dan pembelaan kepada Nabi dan Ahlul Bait, itu hanya sekedar kedustaan belaka. Mereka memiliki mushaf yang dinamakan dengan mushaf Fatimah dan mengakui kalau mushaf yang ada pada kita ini tidak ada na'am setengah dari apa yang ada pada mereka. Na'am, dan mereka mengakui ada makna batin, ada makna zahir. Di antara penafsiran mereka yang sangat batil, ikhwani fillah, menafsirkan Al-Baqarah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga menafsirkan At-Taghut dengan Abu Bakar wa Umar. Serta penafsiran-penafsiran batil yang lain. Sehingga yang demikian ya agama tersendiri. Mereka punya kitab tersendiri. Nah, dan mereka memiliki imam yang mereka yakini nah, memiliki kemampuan mengatur rububiyah, mengatur jagat raya ini, memiliki kekuasaan rububiyah seperti yang ada pada Rafidah Itsnai Asyariyah, memiliki imam 12. Yang imam 12 ini bisa mengatur, menimpakan kemadharatan dan memberikan kemanfaatan. Ini semuanya keyakinan-keyakinan syirik, keyakinan kufur. Bahkan dan perkara yang nyata untuk Rafidah di akhir-akhir ini, ikhwani fillah, semakin lama semakin parah. Nah, yang penyebaran mereka nah, diusung oleh pemerintah Iran dan orang-orang Yahudi sehingga tersebar di negeri-negeri kaum muslimin wal'iyadu billah, termasuk di negeri Yaman. Gembong-gembong Rafidah ikhwani fillah asalnya ya berguru ke Iran, termasuk Na'am Husain Badruddin Al-Houthi yang kemudian mendirikan Na'am yang namanya gerakan Houthiyun, yang awalnya dinamakan dengan Syababul Mukmin, yang sekarang terus-menerus menimbulkan keonaran di negeri Yaman. Di antara perkara yang menunjukkan kebatilan mereka, ikhwani fillah, ditemukan pada mereka nah, sampai-sampai pembodohan terhadap umat yang begitu jelas, pembodohan terhadap pengikut mereka. Mereka terbitkan visa, ya visa masuk surga Firdaus. Nah, jadi temukan ya di antara para tentara mereka ya ada visa untuk masuk surga Firdaus ditandatangani oleh pemimpin besar mereka. Jadi kalau sudah punya visa itu dah surga Firdaus. Nah, nah ini menunjukkan bodohnya mereka. Tayyib. Juga celaan terhadap para sahabat ini merupakan keyakinan mendasar pada orang-orang Rafidah. Keyakinan mendasar pada orang-orang Rafidah Dan di antara prinsip yang juga sangat masyhur di kalangan mereka adalah taqiyah. Nah, prinsip taqiyah yaitu menipu. Diperbolehkan mereka untuk menipu, menunjukkan na'am keislaman, menunjukkan sunnah, tapi di dalam hatinya membencinya. Sehingga keyakinan Rafidah juga dibangun di atas prinsip kemunafikan. Prinsip kemunafikan. Adapun dari sisi ibadah, nah, ibadah mereka jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam adzan maupun dalam salat. Juga di antara perkara yang masyhur di kalangan Rafidah dan bahkan Syiah secara umum, yaitu prinsip tentang halalnya nikah mut'ah yang pada hakikatnya adalah perzinaan, dan perkara-perkara yang lain. Cuma yang perlu ditegaskan di sini, khonifillah, untuk poin ini agar kita tidak terlalu panjang, bahwasanya asal muasal Rafidah dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menolak keimamahan siapa? Abu Bakar wa Umar. Dan siapa yang pertama kali menamakan dengan Rafidah? Zaid ibn Ali ibn Husain. Di awal-awal tahun 200-an. Tayyib. Thumma bid'atul i'tizal. Kemudian yang ketiga, bid'ah i'tizal. Bid'ah mu'tazilah. Al-mu'tazilah ashab Wasil ibn Atha' al-Ghazzal. Mu'tazilah adalah para pendukung Wasil ibn Atha' al-Ghazzal. Lam'tazala majlis al-Hasan al-Basri. Tatkala dia menyendiri, meninggalkan majlis al-Hasan al-Basri. Yukariru anna murtaqib al-kabirah laisa bimu'minin wala kafir wa yudbitul manzilah bainal manzilatain fataradahu. Fa'tazalahu jama'atun summul mu'tazilah. Fa'tazalahu jama'ah summul al-mu'tazilah. Jadi, tatkala Wasil ibn Atha' ini menyendiri, meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri yang asal muasalnya afanibillah, dikarenakan Wasil ibn Atha' punya keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak beriman, tidak pula kafir. Jadi bukan mukmin, bukan kafir. Dan dia menetapkan adanya kedudukan di antara dua kedudukan tersebut, yaitu bain al-manzilah bain al-manzilatain. Jadi di dunia mereka mengatakan tidak mukmin, tidak kafir, tapi manzilah bain al-manzilatain. Maka diusir oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala karena keyakinan ini keyakinan yang menyelisihi sunnah. Dan kita katakan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri termasuk imam di antara imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Dalam sebagian riwayat bahwasanya Wasil itu bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri tentang perkara ini dan dijawab dengan keyakinan ahli sunnah, kemudian dia tidak terima sehingga meninggalkan majelis tersebut. Maka tatkala mereka menyendiri, merasa cukup dengan pemahaman mereka sehingga meninggalkan majelis ulama, dinamakan dengan Mu'tazilah. Kalau kita perhatikan di sini, alhamdulillah, asal-masal penyimpangan mereka tatkala apa? Mereka ini mencukupkan diri sehingga tidak butuh terhadap bimbingan alim. Merasa sudah berilmu, mereka menetapkan suatu kaidah tersendiri, kemudian sudah tidak peduli dengan bimbingan ulama di zaman tersebut. Dan Mu'tazilah di antara prinsip mendasarnya pengedepanan akal atas dalil-dalil. Mereka kedepankan akal daripada dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga banyak dalam keyakinan mereka didapati kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang jauh karena memang tidak menjadikan dalil sebagai patokan. Dan mereka memiliki lima prinsip yang masyhur yang dinamakan dengan al-usulul khamsah. Lima prinsip yang masyhur yang dulu telah kita bahas, apa saja itu? Lima prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah. Mereka punya prinsip at-tauhid. Tapi namanya tauhid ikhwanifillah, padahal yang dimaknakan adalah makna yang batin. Mereka maksudkan dengan tauhid adalah nafyus sifat. Mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembahasan sifat-sifat Allah, mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Dan mereka namakan dengan apa tadi? At-tauhid. Kemudian prinsip yang kedua, al-adl. Prinsip keadilan. Namanya bagus, tapi yang mereka makna, yang mereka inginkan adalah yang dimaksud dengan keadilan apa? Hah? Prinsip al-adl. Aba-aba Arif. Sudah telah lewat. Nah, nanti ada prinsip tersendiri, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tauhid, adal, amar ma'ruf nahi munkar, mansilah bainal mansilatain, terus apa? Satunya. Yang kelima. Data yang nyambung. Aba Musa. Hah. Ahmad. Faiz. Baik. Al-wa'du wal-wa'id. Baik. Adapun al-adl yang mereka maksudkan ikhwan fillah, ingkar takdir, ingkar al-qadar, karena menurut mereka penetapan takdir itu kedzaliman. Kemudian prinsip yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar, yang mereka maksudkan apa? Al-khuruj al-hukam. Sehingga punya juga prinsip khawarij padanya. Menurut orang-orang Mu'tazilah itu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian prinsip yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, jelas karena mereka menetapkan kedudukan pelaku dosa besar bukan mukmin bukan kafir di dunia, walaupun di akhirat menurut mereka kekal di dalam neraka. Kemudian nam al-wa'du wal-wa'id, maksudnya bahwasanya semua yang diancamkan oleh Allah itu harus dilakukan. Oleh karena itulah mereka meyakini pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ini lima prinsip orang-orang Mu'tazilah. Yang semuanya batil, fanikilah, walaupun namanya dibungkus dengan nama yang bagus. Demikian ahlul bid'ah. Menipu umat dengan slogan-slogan yang bagus, tapi hakikatnya adalah suatu kesesatan. Wal qadar, kemudian yang keempat al qadariyah. Ismun atlaqahu ahlu sunnah ala alladhina yaz'umuna annahum al-fa'iluna li'amalihim dunallahi azza wa jal. Wa abtalu syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhraji ahli al-kaba'ini min ummatihi minan nar. Al qadariyah, suatu penamaan untuk kelompok yang diberikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah atas mereka-mereka yang berkeyakinan bahwasanya mereka itulah pencipta terhadap amalan-amalan mereka sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan Al-Qadariyah bahwasanya manusia ini ikhwani fillah menciptakan amalan-amalan mereka sendiri, bukan Allah. Oleh karena itulah dinamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam majusu hadhil ummah, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena mereka meyakini adanya pencipta-pencipta selain Allah. Makhluk ini menciptakan amalan-amalan mereka sendiri. Ini keyakinan Qadariyah, bahwasanya hal itu tidak masuk dalam na'am cakupan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana para ulama ada yang memberikan pengertian lebih luas bahwasanya Al-Qadariyah adalah penamaan untuk semua firqah yang menyimpang dalam masalah takdir. Dinamakan dengan Qadariyah. Sehingga Qadariyah bertingkat-tingkat. Qadariyah yang sampai derajat kufur namanya Qadariyah An-Nufah. Qadariyah An-Nufah yaitu Qadariyah yang tidak meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan kalau sampai ada Qadariyah meyakini seperti ini maka dia kafir. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi, kafir. Kemudian Qadariyah Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dari sisi takdir juga apa? Qadariyah. Sebagaimana prinsip mereka apa tadi? Namanya pengingkaran terhadap takdir al-adl. Baik. Wa afdalu syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membatalkan syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhraji ahli al-kaba'ir min ummatihi min an-nar. Syafaat Nabi tentang pengeluaran ahli al-kaba'ir dari kalangan umatnya dari neraka. Mereka ingkari, mengingkari syafaat. Ini juga sama dengan apa? Prinsip Khawarij, juga prinsip Mu'tazilah. Wa antaru ru'yatallahi ta'ala li awliya'ih, dan mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala na'am dilihat oleh wali-walinya kelak di hari kiamat. Wa angkaru adzab al-qabr, dan mereka mengingkari azab kubur. Wa su'al al-malakaini munkar wa nakir, mengingkari pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Wa nasb al-mizan, mereka juga mengingkari na'am dipancangkannya mizan kelak di hari kiamat. Waqalu bi khalqil Qur'an wa ghairi dzalik, dan mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk serta keyakinan-keyakinan batil yang lain. Wa qad waradat ba'dul athar tasiful qadariyah bi annahum majusu hadhihi al-ummah. Dan athar nam tsabit Bukhari. Marfu' sami Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana na'am dalam Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri rahimahullah. Telah datang asar mensifati bahwasanya Qadariyah itu majus hadil ummah, orang-orang majusinya umat ini. Kenapa? Karena mereka menetapkan pencipta-pencipta selain Allah. Maksudnya apa? Bahwasanya makhluk ini menciptakan amalan mereka sendiri di luar takdir Allah, sehingga dinamai dengan majus. Sebagaimana orang-orang majusi meyakini di sana bahwasanya ada dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Sisi kesamaannya apa berarti? Kesamaannya penetapan adanya pencipta selain Allah. Baik, ini sekilas tentang firqah-firqah yang awal-awal muncul khonifillah di awal-awal keislaman yang dimulai dari munculnya orang-orang Khawarij pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan istilah yang lebih teliti yaitu benih-benih Khawarij. Dan karena muncul secara jelas sebagai suatu firqah pada masa siapa? Masa Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Siffin. Baik. Wahagada, dan demikian seterusnya muncul bid'ah demi bid'ah tatkala manusia menjauh dari sunnah Rasulullah SAW. Qala Syekh An-Najmi rahimahullah, walaqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqifuna min hadhihi al-bid'i wa ashabiha mawqifal munkar mawqifal munkir. Diharakati sehingga tidak keliru. Dan sungguh dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memberikan mawqif, memberikan tindakan dan sikap terhadap bid'ah-bid'ah ini, serta pelaku-pelaku kebid'ahannya, mawqifal munkir wa mawqifal mughayyir. Pada posisi apa? Orang yang mengingkari dan orang yang mengubah kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Faqad thabata fi sahihi Muslim anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma lamma ukhbira bi bid'atil qadariyah qala liman balaghah idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bara'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan sebagaimana telah thabit dalam sahih Muslim di hadis pertama dalam Kitabul Iman bahwasanya Abdullah bin Umar tatkala dikabarkan tentang bid'ah qadariyah, maka dia mengatakan kepada orang yang menyampaikan berita tersebut, idza laqita ulaik, apabila engkau bertemu dengan mereka-mereka ini, yaitu orang-orang qadariyah yang dikhabarkan oleh Yahya bin Ya'mur tersebut. Di mana dia mengatakan apa? Awwalu man qala bil qadari bil Basrah, siapa? Ma'bad al-Juhani. Ada seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah, dia apa? Pencetus keyakinan qadariyah. Yaz'umu anna al-amra unuf wa an la qadara. Dia berkeyakinan bahwasanya perkara itu terjadi tiba-tiba, tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan takdir. Jadi pada masa Abdullah bin Umar sudah muncul keyakinan ini. Yang dicetuskan di Basrah oleh siapa tadi? Namanya Ma'bad al-Juhani. Maka Abdullah bin Umar pun mengingkari mereka ini dan mengatakan, apabila engkau bertemu dengan mereka-mereka itu, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka itu berlepas diri dariku. Tsumma ansha'a yuhaddithuhum bi hadits abihi fi maji'i Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah beliau menyampaikan hadits kepada mereka dengan hadits bapaknya, yaitu hadits Umar bin Khattab tentang datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan hadits Jibril. Jadi hadits Jibril yang antum hafal dalam Arba'in An-Nawawiyah itu asal muasalnya atau kisahnya apabila ketika Abdullah bin Umar mau meriwayatkan hadis itu, setelah mendapatkan kabar tentang gerakan qadariyah ini di negeri Basrah. Qala wa kadzalika Ali bin Abi Thalib waqafa min bin'atil khawarij mawqifal munkir wa arsala ilaihim ibn ammihi habar al-ummah fanadharuhum faraja'a minhum arba'atu alaf wa baqiya al-baquna ala ma hum alaih. Dan demikian pula Ali bin Abi Thalib, beliau pun mensikapi kebid'ahan khawarij dengan apa? Pensikapan sebagai seorang yang mengingkari, dan mengutus kepada mereka putra pamannya, yaitu Hamrul Ummah, gelar untuk Abdullah bin Abbas, sehingga beliau pun berdialog dengan orang-orang khawarij. Beliau datangi markas orang-orang khawarij saat itu di Nahrawan, dan dijelaskan serta diuraikan syubhat-syubhat yang ada pada mereka, sehingga kembali di antara mereka 4,000 wabagi al-bakun, dan tersisa yang lainnya alamahum alaih, di atas keyakinan batilnya. Ada yang meriwayatkan 2,000. Wallahu ta'ala alam. Thumma innahu qatalahum yawman nahrwan. Kemudian setelah itu, nah, sebagaimana telah kita lewati ikhwani fillah tentang pembahasan Khawarij, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengingkari, nah, orang-orang Khawarij tersebut dan menasihati mereka dengan berbagai macam cara. Bahkan beliau mendatangi dan berdialog dengan orang-orang Khawarij itu sendiri, tidak mencukupkan dengan mengutus Abdullah bin Abbas. Tayyib. Namun kala mereka dan tidak mau kembali, akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Wa hakadha nara ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad waqafu min al-bid'ah allati dhaharat fi hayatihim mawqif al-munkir. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat mereka, nah, mereka mensikapi ya, kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul di zaman kehidupan mereka dengan sikap sebagai seorang yang mengingkari. Mawqif al-munkir laha wal mu'adi li tilkal bid'ah, dan memusuhi bid'ah-bid'ah tersebut. Wa mimma yatabayyanu bihi bughduhum li ashabil bid'ah. Wa mimma yatabayyanu bihi bughduhum li ashabil bid'ah hadithu Abi Umamah fi Sunan Ibn Majah babul khawarij haythu ra'a رؤوس رجال من الخوارج قد صلبت فأخبر أنهم كلاب النار وشر الخلق والخليقة. Dan di antara perkara yang menunjukkan tentang bencinya para sahabat terhadap para pelaku kebid'ahan, yaitu hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan, seorang sahabi yang masyhur yang tinggal di Syam, dan beliau meninggal pada tahun 86. Dalam Sunan Ibn Majah bab tentang Khawarij, di mana haitsu ra'a ru'us rijal min al-Khawarij, tatkala Abu Umamah ini melihat kepala-kepala orang-orang Khawarij, qad sulibat, telah disalib. Nah, fa akhbara annahum kilabun nar wa syarrul khalqi wal khaliqah. Kemudian bukannya merasa kasihan, tapi mengkhabarkan bahwasannya mereka ini adalah anjing-anjing neraka dan sejelek-jelek na'am makhluk, dan sejelek-jelek yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, dengan sanadnya tsabit dalam Musnad Ahmad, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala serta yang lainnya. Ini sekilas ikhwani fillah bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim qaqah membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari semua bentuk-bentuk penyelisihan yang kecil maupun yang besar. Oleh karena itulah prinsip yang pertama untuk seorang bisa selamat, ya harus qaqah dalam memegang perkara-perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Nah, kita selesai dari prinsip yang pertama ini. Intinya ikhwan fillah, dalil. Nah, dalil yang telah kita lewati di awal-awal. Ayat, nah, juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang teguh dan menapaki jalan para sahabat radhiyallahu alaihim dalam beragama. Karena mereka lah orang-orang yang telah selamat, sehingga siapa saja yang ingin selamat hendaknya meniti dan meniru perkara-perkara yang menjadikan mereka selamat. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillah.